Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نويت تعلمه وتعليمه والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الخير. وقال المصنف الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. إلى قوله فمن ذلك الركعات التي وردت قبل المكتوبات وبعدها وسهراتها تغني عن ذكرها ومن ذلك صلاة الوتر. Dan di antara salat-salat sunnah adalah salat witir. Wahia salatun sabidatun muakkadatun. Salat witir, salat yang telah ditetapkan sebagai sunnah yang muakkadah, sunnah yang kuat. Waqad zahaba ba'dul ulama ila wujubiha. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwasanya salat witir itu wajib. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna allaha witrun yuhibbul witra fa'utiru ya ahlal Qur'an. Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu witir. Allah adalah ganjil, yaitu satu. Yuhibbul witra, dan Allah subhanahu wa ta'ala suka dengan angka yang ganjil. Fa'utiru ya ahlal Qur'an, maka sholatlah sholat witir, wahai orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Wa qala alaihi salatu wassalam, al-witru haqqun, wa man lam yutir falaysa minna. Bersabda juga Rasulullah SAW bahwasanya sholat witir adalah suatu yang hak, dan barang siapa yang tidak melaksanakan sholat witir, falaysa minna, maka bukanlah dia golongan daripada kami. Wa aktsaruha 11 raka'ah, dan paling banyak salat witir adalah 11 rakaat. Wa aqallu ma yanbahi an yaktasir alaihi 3 rakaat, dan paling sedikit jika seseorang tidak melaksanakan semua rakaat witir, hendaknya dia melaksanakan 3 rakaat. Wa fi'luha min akhiril laili liman lahu adah rasiha fil qiyami min akhirihi afdal. Dan melaksanakan salat witir di akhir malam bagi yang mempunyai kebiasaan yang kuat untuk bangun malam, maka hukumnya afdal daripada melaksanakannya di awal malam. Qala alaihi salatu wasalam, ija'alu akhira salatikum bil laili witra. Rasulullah SAW mengatakan juga, jadikan solat kalian yang terakhir di malam hari adalah witir. Wa man lam takun lahu adatun fil qiyam fa fi'luha ba'da salatil isya'i aula lahu. Dan barang siapa yang tidak mempunyai kebiasaan untuk bangun malam, maka melaksanakannya setelah solat isya aula lahu, lebih utama baginya. Wa min zalika salatu duha, dan diantaranya juga adalah salat duha. Hiya salah mubarakah kathiratun nafa', salat yang mubarakah, yang barakah, banyak faedahnya, banyak manfaatnya. Aksaruha saman rakaat, paling banyak 8 rakaat. Wa qila isnata asrata wa qad warada wa aqall wa qad warada wa aqalluha rakaatan. Dan juga ada yang mengatakan pendapat salat duha paling banyak adalah 12 rakaat, dan paling sedikitnya adalah 2 rakaat. Wa afdal awqatiha an tusalla ila adhan nahar. Dan paling afdal waktunya adalah sekiranya kamu melaksanakan salat duha tersebut ketika matahari sudah naik, wa madha, atau sudah terbit, wa madha qaribun min rub'ih, dan sudah naik sekitar seperempat daripada siang hari. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Diwajibkan atas setiap sendi yang ada di antara kalian untuk diberikan sedekahnya. Fakulu tasbiha sedekah, maka setiap bertasbih sedekah. Wakulu tahmida sedekah. Wakulu tahlila sedekah. Wakulu takbiratin sedekah. Wa amrun bil ma'ruf sedekah. Wa nahyun anil munkar sedekah. Wajudzihi min dzalika kullih, dan cukup untuk itu semuanya rak'atani, dua rakaat, yarka'uhuma minad duha, yang dilaksanakannya daripada salat duha. Walau lam yarid fi fadli hadhi shalah ila hadzal hadis ashahila kafa. Andai kata tidak ada yang datang daripada hadis yang lain selain hadis ini, maka itu sudah cukup merupakan keutamaan untuk salat duha. Jadi di sini Al-Habib Abdullah bin Alawi Hadar radhiyallahu anhu menyebutkan di antara salat-salat sunnah yang muakkadah yang dianjurkan oleh seorang muslim yang hendaknya dia mempunyai sifat haris, rakus untuk mendapatkan pahala Allah, mendapatkan dan melaksanakan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena dikatakan di sini termasuk salat witir, di sini adalah salat witir yang muakkadah. Sunnahnya sunnah muakkadah yang kuat. Ya, oleh karena itu sebagian ulama mengatakan salat witir ini hukumnya wajib. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwasanya salat witir hukumnya wajib, bukan sunnah. Jadi kalau menurut Imam Abu Hanifah yang tidak melaksanakan salat witir maka hukumnya berdosa. Tapi menurut Imam Syafi'i radhiyallahu anhu hukumnya sunnah, tapi sunnahnya sunnah muakkadah. La yatrukuha Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ditinggalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik hadaran atau safaran. Baik ketika Rasul di dalam kota ataupun di luar kota, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan salat witir. Karena Imam Abu Hanifah mengatakan salat witir wajib ini tidak sembarangan. Dia punya juga dalil dan hadisnya kuat dan menguatkan pendapat Imam Abu Hanifah bahwasanya salat witir itu wajib. Dalam hadis yang jelas dan sahih dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-witru fal salatul witir faridatun ala kulli muslim. Kalau di situ ada talabul ilim faridah ala kulli muslim, sinilah witir. Salat witir faridah ala kulli muslim. Salat witir merupakan kewajiban bagi orang muslim. Tadi juga dikatakan, man lam al-witir haq wa man lam yutir falaysa minna. Ya, jadi barang siapa yang tidak melaksanakan salat witir, maka dia bukan golonganku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan golongan kami. Kalau kita dianggap bukan dianggap golongan Rasul, mau kita bersama siapa kan di akhirat nantinya? Ini menunjukkan dan menguatkan bagaimana salat witir itu wajib menurut Imam Abu Hanifah. Oleh karena itu ketika seseorang datang kepada Imam Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dan orang tersebut bertanya kepada Sayyidina Abdullah bin Umar, ya Sayyidina Abdullah bin Umar, aku bertanya kepadamu, apa hukumnya salat witir? Apakah salat witir itu wajib? Apakah sunnah? Maka Sayyidina Abdullah bin Umar mengatakan, qad autara Rasul sallallahu alaihi wasallam wal muslimun. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah melaksanakan salat witir dan orang-orang Islam telah melaksanakan salat witir. Dijawab dengan begitu. Kemudian ditanyakan lagi, diulang lagi, ya Sayyidina Abdullah bin Umar, aku bertanya apa hukumnya salat witir? Apakah wajib? Maka Sayyidina Abdullah bin Umar pun juga mengatakan, qad autara Rasul sallallahu alaihi wasallam wal muslimun. Rasul telah melaksanakan salat witir dan orang Islam telah melaksanakan salat witir. Sampai tiga kali diulang bahasanya Rasul melaksanakan salat witir, orang Islam melaksanakan salat witir, yang memberi isyarat bahasanya salat witir itu adalah hukumnya wajib dan kuat kesunahannya. Ya, oleh karena itu dalam madhab Imam Syafi'i tetap kita katakan yang mu'tamad dalam madhab Syafi'i sunnah, tapi sunnahnya sunnah mu'akkadah, sunnah yang kuat. Dan dalil daripada salat witir itu tidaklah wajib karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, salah satu hiya alayya faridah wa hiya lakum sunnah. Ada tiga hal yang mana tiga hal itu bagiku, bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam hukumnya wajib, tapi bagi kalian hukumnya sunnah. Maka disebutkan di situ adalah al-witir wal siwak, ya, salat witir wajib bagi Rasul, sunnah bagi umatnya. selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga bersiwak tidak wajib bagi selain Rasul. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laula an asyukha ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah." Atau fi riwayah inda kulli wudu. Andai kata aku tidak takut memberatkan umatku, maka aku akan mewajibkan kepada umatku itu untuk mengamalkan sunnah siwak ketika sholat dan mengamalkan sunnah siwak ketika wudu. Aku akan wajibkan. Tapi Rasul tidak melaksanakan perintah tersebut karena Rasul takut memberatkan umatnya. Takut umatnya tidak bisa melaksanakan kesunahan tersebut. Bagaimana rahmat dan syafaqah Rasul? So, kalau diwajibkan takut umatnya tidak bisa melaksanakan akan berdosa, dan kalau berdosa akan dia menanggung tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak diinginkan oleh Rasul sehingga tidak diwajibkan oleh Rasul. Padahal keinginan yang kuat dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mewajibkan bersiwak. Ini salah satunya siwak sunnah menurut selain Rasul tapi wajib bagi Rasul, dan qiyamul lail. Yang ketiga disebutkan oleh Rasul adalah qiyamul lail, salat di malam hari. Sunnah bagi kita, tapi itu wajib bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mana di sini jelas-jelas menunjukkan bahwasanya salat witir itu tidaklah wajib bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalaupun kita katakan tidak wajib, maka bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita dirindukan oleh Nabi Muhammad, yang kita diinginkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita selamat dari azab neraka, daripada azab kubur, dan supaya kita ini selamat daripada azab jahannam, kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha, kalian semuanya berada di tepi neraka jahannam, tapi datanglah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyelamatkan kita semuanya sebagai umatnya. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan tawaran dari Allah Subhanahu wa taala, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, maka di sini Allah mengatakan wala saufa yu'tika, wahai Muhammad aku akan berikan kepadamu, yu'tika memberikan kepadamu ma tarda, apa yang kamu senangi, apa yang kamu inginkan, apa aja apa aja yang diinginkan oleh Rasul. Di sini tawaran yang umum tanpa ada batasnya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW di saat itu. Tapi Nabi Muhammad SAW di saat itu menjawab, izan la arda wa wahidun min ummati finnar. Kalau begitu aku tidak rida, tidak rela, tidak senang. Surga. Man ato'ani dakhalal jannah, wa man asoni faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, melaksanakan perintahku, mengamalkan sunnah-sunnahnya, maka berarti dia masuk surga. Kalau dia tidak taat kepadaku, tidak melaksanakan perintahku, faqad aba, berarti dia tidak mau masuk surga. Ya, oleh karena itu, apapun yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW, pasti dibalik itu adalah keselamatan bagi kita, kebahagiaan dan kebaikan bagi kita semuanya. Oleh karena itu salat witir ini termasuk salat yang sunnahnya muakkadah. Kemudian salat witir perlu diketahui juga. Tadi dikatakan jumlah rakaat salat witir disebutkan tadi bisa namanya witir ganjil. Ya, salat witir ini dari 1 rakaat sampai 11 rakaat. Paling banyak 11 rakaat. Jadi boleh 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, 11 rakaat. Yang penting jangan genap. Jangan sholat witir 2 rakaat, 4 rakaat. Ya. Tapi harus ganjil. 1 rakaat, 3 rakaat. Ya, dan 1 rakaat walaupun 1 rakaat sudah sah dan dianggap sholat witir. Tapi ulama mengatakan ya tidak sempurna kalau hanya melaksanakan 1 rakaat dan hukumnya khilaful aula. Ini lebih baik kalau kita melaksanakan di atas 1 rakaat yaitu 3 rakaat. Ya ini ya hukumnya 1 rakaat, hukumnya sekali-sekali enggak apa-apa. Tapi kalau tiap malam hanya 1 rakaat, 1 rakaat, itu hukumnya bisa menjadi makruh nantinya. Jadi kalau yang hukumnya satu rakaat, yang satu rakaat tiap malam sholat witirnya makruh, apalagi yang tidak sholat witir sama sekali, ya kita bisa bayangkan. Yang sholat witir satu rakaat setiap malam ya, mudawamah. Satu rakaat aja sholat witirnya, apa sih beratnya kita melaksanakan tiga rakaat? Kita melakukan hal-hal yang lain yang jauh membutuhkan tenaga, kita bisa kenapa cuma sholat witir tiga rakaat kok merasa berat? Minimal kita katakan tiga rakaat kalau kita tidak sholat 11 rakaat. Ya, kalau di Hadramaut fi ayyam Ramadan, di waktu bulan Ramadan, mereka sholat tarawihnya diulang-ulang yang juga termasuk sholat witirnya. Jadi sholat di masjid ini sholat tarawih, ya, dan sholat witir, habis itu selesai pindah ke masjid yang lain, sholat tarawih, sholat witir, pindah lagi ke masjid yang lain. Kadang sampai 3-4 kali sholat setiap malam waktu Ramadan itu. Kita hanya sholat tarawih satu malam aja 20 rakaat, wah sudah kita merasa seakan-akan kita sudah melakukan ibadah yang banyak, ya, sudah kita merasakan sudah luar biasa ibadah kita. Kalau di Hadramaut tidak ada apa-apanya. Nah, apakah boleh mengulang-ulang sholat witir? Menurut Imam Ibn Hajar boleh mengulang sholat witir. Imam Ibn Hajar mengatakan boleh sholat witir diulang, boleh 11 kali di sholat witir, boleh bahkan sholat witir lagi 11 rakaat lagi boleh. Ini menurut Ibn Hajar, karena mengulang sholat itu yang salah satu syaratnya adalah harus sekiranya sholat yang wajib ataupun sholat yang sunnah tapi disyariatkan berjamaah di dalamnya. Sholat yang wajib sudah jelas sholat lima waktu, kalian mau mengulang sholat lima waktu, sholat sudah sholat tadi sholat lagi, tidak apa-apa. Dengan syarat-syarat yang lain, ini salah satu syaratnya. Termasuk syarat yang lain adalah harus mengulang kedua kalinya dengan berjamaah, bukan sendirian. Jadi sudah sholat, sholat lagi berjamaah dengan yang lain, boleh. Ya, pernah Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah SAW pernah ketika melaksanakan sholat wajib kemudian salam, maka Rasul melihat satu orang yang terlambat, setelah salam baru masuk masjid. Satu orang ini ketika dilihat oleh Rasulullah SAW mau melaksanakan sholat sendirian, maka Rasul mengatakan kepada yang lain, nah, siapakah yang diantara kalian yang mau melaksanakan sholat lagi bersama orang tersebut? Bagaimana perhatian Rasulullah SAW agar orang itu tidak sholat sendirian tapi sholat berjamaah mendapatkan pahala? Maka di situ langsung Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, langsung dia yang pertama kali mengangkat tangannya, aku ya Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bukan menjadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq makamnya tinggi, ya, dengan cuma santai-santai aja. Pernah suatu waktu di subuh hari setelah selesai membaca wirid-wirid dan zikir-zikir, Rasulullah SAW bertanya kepada sahabatnya yang berjamaah di situ. Maka Rasul ketika itu bertanya, di antara kalian adakah yang sudah bersedekah di hari ini? Bukan kemarin, hari ini. Ini subuh hari ya, hari ini subuh. Maka Sayyidina Abu Bakar mengangkat tangannya, aku ya Rasulullah sudah bersedekah di hari ini. Kemudian Rasul bertanya lagi, di antara kalian adakah yang menjenguk orang sakit di hari ini? Semuanya diam, tidak ada yang angkat tangan. Sayyidina Abu Bakar mengangkat tangan lagi, aku ya Rasulullah menjenguk. Ini padahal pagi, subuh hari, ini pagi hari. Jadi di saat Sayyidina Abu Bakar dari rumah ke masjid, di situ dia sempatkan untuk bersedekah dan dia sempatkan menjenguk orang yang sakit. Ini baru di awal pagi. Bagaimana kalau Sayyidina Abu Bakar di siang hari, bagaimana di sore hari, bagaimana di malam hari, berapa kebaikan yang dia laksanakan. Itulah betul-betul orang yang tinggi makamnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak mau melewatkan kesempatan untuk beribadah kepada Allah, mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita berebutan. Kita ini berebutan cari pahala. Kita ini tidak sama nantinya ketika pulang kepada Allah, menghadap kepada Allah, tidak sama pahala yang kita bawa, derajat kita yang kita bawa. Ini pahalanya sekian yang dibawa, ini pahalanya sekian. Atardu an takuna rafiqa qaumin lahum zadu wa anta bihayri zadi. Apakah kalian ridha ketika kalian nantinya pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala, kalian melihat orang-orang lain membawa pahala yang banyak sedangkan kalian tidak membawa pahala atau membawa pahala yang sedikit? Ketika itu insyaallah kita tidak mau terjadi kepada kita. Kita hanya membawa pahala sedikit sedangkan orang lain membaca pahala yang banyak. Bagaimana kita mencari mendapatkan pahala yang banyak? Sekarang waktunya. Umbung kita masih bisa melaksanakan ibadah, punya kesempatan, dikasih kesehatan, dikasih waktu yang luang. kita gunakan kesempatan tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita katakan tadi salat witir menurut Ibn Hajar boleh, bahkan menurut Ibn Hajar bias siapa yang sudah melaksanakan witirnya. Witir itu kan ganjilnya. Jadi kalau 2 rakaat pertama, kemudian kalau mau nambah lagi 2 rakaat lagi, nanti ditutup dengan rakaat terakhir yaitu witir 1 rakaat. Nah, kalau misalnya seseorang sudah salat witir di awal malam 2 rakaat ditambah 1 rakaat selesai. Kemudian di malam harinya dia mau menambah witirnya, boleh apa enggak? Menurut Ibn Hajar boleh. Tapi menurut ulama yang lain tidak boleh. Karena sudah melaksanakan salat witirnya dia, sudah 3 rakaat, berarti kan sudah witir. Kalau 2 rakaat kemudian dia meneruskan di malamnya, nanti di akhir malamnya untuk membuat rakaatnya menjadi ganjil, itu enggak ada khilaf, enggak ada perselisihan pendapat. Tapi ini enggak, sudah ganjil rakaatnya, sudah 2 rakaat ditambah, kadang-kadang Ramadan itu. Ketika kita tarawih kan salat witir, kemudian kita sahur mau tahajud mau salat witir lagi, apakah boleh kita niat salat witir lagi? Nah, menurut Ibn Hajar boleh, menurut Imam Romli tidak boleh. Kalau menurut Imam Ahmad bin Hanbal, rakaatnya dijadikan genap dulu. Jadi kalau kita sudah sholat witir 3 rakaat, di malam hari kita mau nambah lagi, jadi kita sholat witir lagi biar genap menjadi 4, kemudian baru 2-2 nanti ditutup dengan 1 rakaat. Itu menurut pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhu. Jadi menurut pendapat yang lain tidak boleh kalau sudah witir selesai. Ini yang kita katakan tadi bahwasanya sholat witir adalah 1 rakaat, 3 rakaat ganjil, nah boleh lebih ya, dan lebih baik. Kalau Imam Ghazali mengatakan al-afdal malah 3 rakaat. Kalau Imam Ghazali enggak usah perlu 5 rakaat, 7 rakaat, 3 rakaat aja, katanya Imam Ghazali ya. Walaupun berbeda pendapatnya dengan imam-imam yang lain. Imam Ghazali mengatakan afdal 3 rakaat. Sama dengan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengatakan witir itu enggak boleh lebih dari 3 rakaat. Bahkan Imam Abu Hanifah 3 rakaat ini seperti salat maghrib. Jadi dengan ihram wahid, dengan 1 kali takbiratul ihram, 3 rakaat witir itu disambung dengan 1 kali takbiratul ihram seperti salat maghrib. Tapi Imam Syafi'i tidak mengikuti Imam Abu Hanifah, karena di situ ada hadis yang melarang melaksanakan salat witir seperti itu. Di situ ada hadis yang mengatakan la tusabbihu salatal witir bi salatil maghrib. Jangan kalian samakan salat witir itu dengan salat maghrib. 3 rakaat disambung jadi 1. Berarti sama dengan salat maghrib. Ya, mungkin larangan ini atau hadis ini tidak sampai kepada Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala. Atau mungkin Imam Abu Hanifah punya hadis yang lain, punya dalil yang lain. Kita tidak, jangan kita mengatakan kok Imam Abu Hanifah ini salah berarti ya. Berarti Imam Abu Hanifah ini enggak alim ya. Ya. Jadi mereka a'immah, semuanya mereka orang-orang yang top, semuanya mereka orang-orang yang berilmu luas. Jadi yang satu punya dalil sendiri, yang ini punya dalil sendiri, yang satu ijtihad, yang satu yang lain juga ijtihad. Kemudian terjadi perbedaan pendapat di antara mereka. Jadi Imam Abu Hanifah pendapatnya 3 rakaat disambung jadi 1, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang dari 3 rakaat. Al-Imam Malik malah rakaat witir itu boleh tanpa batas, boleh yang penting witir, yang penting angkanya witir. Boleh atas 25, 27, 51, 101, jangan genap, itu aja. Itu pendapatnya Imam Malik. Tapi Imam Syafi'i tidak. Ya, kemudian waktu witir perlu diketahui bahwasanya waktu salat witir ini masuknya ketika sudah melaksanakan salat Isya. Ketika sudah melaksanakan salat Isya berarti ketika itu sudah masuk waktunya salat witir. Berarti kalau belum melaksanakan salat Isya berarti belum masuk waktunya untuk melaksanakan salat witir. Jadi kalau misalnya kita nanti jam 9, jam 10 belum salat Isya, berarti enggak boleh salat witir, belum masuk waktunya. Jam 2 belum salat Isya, jam 2 malam belum salat Isya. Berarti belum masuk salat witir, enggak boleh, enggak sah. Jam 4 subuh belum salat Isya. Jam 4 subuh belum salat Isya. Ya dosa. Ya. Gimana hukum witirnya? Ya sudah keluar waktunya. Makanya dijadikan teka-teki oleh ulama. Lana sholatun kharaja waktuha walam yadkhul. Coba ente tebak, ada satu sholat yang keluar waktunya padahal belum masuk. Sudah keluar waktunya tapi masuk waktunya padahal belum, tapi dianggap keluar waktunya, yaitu sholat witir. Kalau orang tidak sholat isya, kalau orang tidak sholat isya, anggaplah kalau sholat isya tidak dengan sengaja dosa kan, mungkin ketiduran, mungkin lupa. Subuh bangun dia sudah subuh, belum sholat isya. Waktunya sholat witir keluar apa enggak keluar? Kenapa? Karena sholat witir keluar waktunya dengan sholat subuh. Kalau sudah waktu sholat subuh masuk, berarti sholat witir waktunya keluar. Ketika subuh hari dia belum sholat isya, waktunya sholat witir dianggap sudah keluar. Padahal waktunya witir sudah masuk ke benda. Belum masuk. Kenapa? Belum sholat. Keluar waktunya padahal belum masuk. Itu sholat witir. Ya, jadi setelah sholat isya, kapanpun sholat isyanya. Bahkan misalnya pun nantinya dia misalnya tidak sempat melaksanakan sholat isya karena lupalah, tidak dikodok-kodok sampai siang tidak dikodok, maka tidak boleh dia mengkodok witirnya. Ah, nama sholat witir kodokan. Sebagaimana kita katakan kemarin, bahwasanya sholat sunnah yang ada waktunya sunnah dikodok. Jika keluar waktunya, sholat witir misalnya keluar waktunya, tapi kita tidak melaksanakannya, sunnah dikodok, dianjurkan wa fa'itan nafli mu'aqqatin dubi qadahu la fa'itan dan sahabawi. Jadi ada sunnah, sholat sunnah ada tiga, ada yang mempunyai waktu, ada yang punya sebab. Yang mempunyai waktu, ada waktu tertentu masuknya dengan ini, keluarnya dengan ini. Itu sholat sunnah yang punya waktu, sholat witir, sholat duha, tarawih. Kalau ketinggalan, suatu waktu kita lupa, ketinggalan, tidak sempat dan sebagainya, disunahkan kita untuk mengkodoknya. Tapi kalau ada satu sebab, tidak. Kalau sholat sunnah yang tidak ada waktunya, tapi ada sebabnya. Tahiyatul masjid. Kapanpun kita masuk masjid, kita disunahkan untuk sholat. Tahiyatul masjid. Tidak ada waktunya. Yang ada apa? Sebabnya. Yang penting sebabnya apa? Masuk masjid. Jangan kalian sholat tahiyatul masjid di lapangan situ. Tidak boleh itu. Belum masuk masjid, mungkin ya Jumatan. Ya, jadi dia tidak dapat tempat di luar masjid, dia dapat sholat tahiyatul masjid. Itu tahiyatul maidan namanya. Lapangan itu, tahiyat lapangan. Apalagi kalau khutbah sudah naik, itu penting diketahui. Kalau khatib sudah naik di atas mimbar, di situ tidak boleh seseorang melaksanakan apapun sholatnya. Tidak boleh sholat kecuali tahiyatul masjid. Selain tahiyatul masjid, haram dan tidak sah sholatnya. Hatta walaupun qadha, mungkin paginya dia tidak sholat subuh, mau qadha ketika khatib di atas mimbar, sudah duduk di atas mimbar, tidak boleh dan tidak sah. Baik yang melaksanakannya di masjid atau hatta walaupun di rumah belum pergi ke masjid, tidak sah dan tidak boleh, hukumnya haram. Tidak boleh ketika khatib di atas mimbar melaksanakan sholat apapun kecuali tahiyatul masjid. Oleh karena itu kalau misalnya dia terlambat datang ke masjid, dia mendapatkan tempat di luar, kemudian dia mau melaksanakan sholat, itu hukumnya haram, tidak ada. Kenapa? Mau sholat apa dia? Wana mau sholat tahiyatul masjid, nanti tidak masuk masjid, nanti di luar masjid. Mau sholat yang lain, tidak boleh sholat yang lain. Yang boleh hanya setahiyatul masjid. Cuma boleh digabung. Ketika kalian terlambat masuk masjidnya, ketika khatib sudah di atas mimbar, digabung dengan qabliyatul jum'ah, tidak apa-apa. Tapi sebenarnya aslinya hanya tahiyatul masjid. Sekaligus niat juga qabliyatul jum'ah, tidak apa-apa digabung jika terlambat itu. Ya. Maka kita katakan ini ada waktunya. Sholat witir termasuk sholat yang ada waktunya, sehingga kalau ketinggalan atau keluar waktunya, dianjurkan untuk mengqadanya. Ada waktu daripada sholat. Kemudian yang waktu yang afdal sholat witir ini kapan sih? Ya, yang waktu yang afdal ini dikatakan oleh ulama tergantung keadaan seseorang. Tadi disebutkan di dalam kitab tadi bahwasanya ketanya Habib Abdul Hadar, kalau dia yakin dan punya kebiasaan bangun malam, lebih baik sholat witirnya jangan di awal malam, diakhirkan di akhir malam ketika tahajud. Jadi sekaligus dia tahajud, tidak apa-apa. Tahajud itu adalah sholat di waktu malam hari setelah melaksanakan sholat isya dan setelah tidur. Itu sholat tahajud. Jadi sholat yang dilaksanakan setelah sholat isya dan setelah tidur, itu tahajud, perlu diketahui. Sholat itu sholat apapun, mau sholat sunnah biasa, mau sholat ba'diyatul isya, mau sholat witir, dengan niat sekaligus tahajud, jadi tahajud. Witir sekaligus tahajud, ba'diyatul isya sekaligus tahajud, tapi habis tidur ya, habis isya dan habis tidur, jadi tahajud. Jadi misalnya kalian tidur jam 8 sebentar, seperempat jam, habis sholat isya kalian sholat sunnah, niat tahajud. Sudah masuk waktunya itu. Kenapa? Sudah sholat isya dan sudah tidur. Kalau tidak tidur, tidak menjadi tahajud. Dianggap qiyamul lail, dianggap melakukan ibadah di malam hari, tapi bukan tahajud karena tidak tidur dia. Atau sholat sunnah sebelum isya, walaupun setelah tidur, tapi sebelum sholat isya, belum sholat isya dia. maka tidak dianggap tahajud. Jadi kadang-kadang sholat itu bisa digabung, sholat witir sekaligus tahajud. Kadang-kadang tahajud aja, ya tahajud aja kalau kalian niatnya setelah bangun dari tidur niat sholat sunnah biasa, tahajud aja, enggak niat sholat witir, ya, jadi tahajud. Ya kadang-kadang jadi witir aja kalau kalian sholat witir sebelum tidur, setelah sholat isya langsung sholat witir, belum tidur, ya namanya sholat witir, tidak dianggap tahajud. Jadi kalau dia punya kebiasaan tahajud, dianjurkan dia mengakhirkan sholat witirnya di akhir malam. Tapi kalau dia tidak punya kebiasaan, takut tidak bangun, kadang bangun, kadang tidak. Kadang-kadang kalau ada bola bisa bangun. Kalau tidak ada siaran langsung, tidak bisa bangun. Ini aneh ini. Dipanggil oleh Allah tidak bangun, dipanggil oleh bola baru bangun. Padahal Allah SWT setiap malam menawarkan kepada hamba-hambanya, di mana orang-orang yang mau meminta kepadaku? Di mana orang-orang yang mau diminta untuk dikabulkan hajatnya? Di mana orang-orang yang mau minta ampunan kepadaku? Di waktu menjelang subuh itu. Tapi tidur. Tidak ada yang mau menjawab. Coba ada orang kaya misalnya. Ayo, di mana orang yang butuh 10 juta rupiah? Datang ke rumahku. Insya Allah datang. Jam 2 malam tapi. Insya Allah nanti datang jam 2 malam. Datang apa enggak? Jangan bohong aja. Kalau perlu jangan sendiri, bawa saudara-saudara, tetangga dibawa semuanya 10 juta. Walaupun malam hari. Padahal setiap malam tawaran itu datang dari Allah lagi. Tanpa batas, bukan 10 juta, tanpa batas, minta apa aja nanti kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi enggak datang. Itu iman kita, itu hati kita, hati penuh dengan kotoran, kurang kuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang sebagian wali Allah, sebagian orang soleh kalau malam hari menjelang subuh hanya wiridnya zikirnya ana. Jadi wiridnya ana, enggak baca Quran, enggak baca subhanallah la ilaha illallah atau apa, ana. Kenapa? Karena dia mendengar langsung suara dan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Man min sa'irin. Ya, di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan siapapun yang meminta kepadaku, fa'utisulahu, yang maknanya seperti itu, aku akan penuhi permintaannya. Man min mustaghfirin fa'aghfir lahu, siapa minta ampunan kepadaku, aku yang akan ampuni dosa-dosanya. Di situ dia menjawab, ana. Aku ya Allah, aku yang minta semuanya. Ya, itu di malam hari. Nah, jadi kalau kita bisa melaksanakan sholat witir, kita bisa yakin bangun, lebih baik sholat witirnya diakhirkan. Apalagi di situ tadi ada hadis ijalu akhir salatikum bil lail witr. Dan di sini menunjukkan juga bahwasanya disunnahkan salat witir itu akhir salat di malam hari. Salat di malam hari kan banyak. Ada salat isya, ada salat ba'diyatul isya, ada mungkin salat hajat. Ya, mungkin juga kalau Ramadan ada salat tarawih, tapi jadikan salat witir salat yang terakhir di malam hari. Jadi kalau kita Ramadan kan kita sholat setelah sholat isya, kita sholat ba'diyah dulu. Setelah sholat ba'diyah baru sholat tarawih. Setelah sholat tarawih baru kita sholat witir. Itu jadikan sholat witir terakhir. Jangan ada lagi sholat. Itu yang sunnah ya, yang afdal. Tidak harus, tapi yang sunnah seperti itu. Sebagaimana sabda Nabi SAW tadi, ij'aru akhira sholatikum billayli witra. Jadikan sholat kalian yang terakhir di malam hari adalah sholat witir. Jadi kalau dia punya kebiasaan bangun malam, jadikan malam hari. Setelah semua sholat selesai, baru terakhir sholat witir. Kalau tidak punya kebiasaan, takut tidak bangun, lebih baik setelah sholat isya, setelah ba'diyah, baru kita melaksanakan sholat witir 3 rakaat. Kalau mau nambah ya bagus. Ya, jadi kalau tidak punya kebiasaan, kan Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan juga Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman bin Affan, beliau berdua ini sholat witirnya di awal malam. Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Ali bin Abi Thalib di akhir malam sholat witirnya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Umar bin Khattab di akhir malam. Kenapa di akhir malam? Karena sunnah diakhirkan. Sayyidina Abu Bakar kenapa kok tidak sunnah? Kenapa Sayyidina Utsman juga tidak diakhirkan? Apa tidak punya kebiasaan tahajud? Tidak. Mereka berdua takut kalau diakhirkan sampai subuh atau menjelang subuh atau di akhir malam, takut mereka tidak sampai menjelang subuh sudah meninggal dunia, sehingga tidak melaksanakan sholat witir di malam itu. Jadi takut tidak melaksanakan sholat witir sehingga mempercepat sholat witirnya daripada diundur sampai menjelang subuh nantinya. Itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan juga Sayyidina Kan saya Imam Sya'rani mengatakan, kalau aku suka sholat witirnya di awal malam, kenapa? Biar aku ketika tidur malam aku dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah mengatakan tadi, innallaha witrun yuhibbul witra. Allah cinta kepada witir dan cinta kepada orang-orang yang sholat witir. Jadi itu dari segi waktunya. Kemudian juga tadi dikatakan dari segi suratnya, membaca surat apa ketika sholat witir. Kalau di Ramadan kita sudah ma'ruf, kita sudah mengerti apa yang dibaca di waktu sholat witir, ya kan, dibaca rokaat. Kalau kita hanya melaksanakan 3 rokaat ya, rokaat pertamanya baca sabihis, sabihis marabikal a'la, rokaat keduanya kita baca kuliah ayuhal kafirun, ya. Kemudian rokaat terakhirnya dipisah, lebih baik ya, jangan disambung. Jadi 2 rokaat salam, baru lagi 1 rokaat takbir lagi salam. Itu boleh, mau disambung sih boleh, tapi lebih baik dan afdal dipisah sebagaimana kebiasaan kita di waktu Ramadan. Ya, jadi kalau kita mau nyambung 4 rakaat salat witir boleh, 5 rakaat 6 rakaat langsung salat witir boleh, 11 rakaat langsung satu salam boleh. Tapi yang afdal 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, nanti 1 rakaat terakhir juga dipisah dengan rakaat sebelumnya. Nah, jadi kita baca rakaat kedua kuliah al-kafirun, rakaat ketiganya yang terakhir kita baca 3 surat itu. Ya, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin. Nah, kalau di Ramadan kita di situ ya melaksanakan atau membaca kunut ya, nisfisani min Ramadan, pertengahan kedua Ramadan kita ya mengamalkan kunut di waktu iktidal rakaat witir yang terakhir. Itu yang sunnah. Ya, itu khusus kapan? Khusus Ramadan. Ya, itu yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Nah, ada pendapat yang lain ya, dan juga mazhabnya Imam Abu Hanifah dan juga amalus salaf, termasuk juga amalus salaf itu membaca kunut di rakaat terakhir witir itu bukan khusus pertengahan Ramadan, bahkan bukan khusus Ramadan, tapi setiap malam sepanjang tahun. Jadi termasuk amalus salaf kalau witir terakhir baca kunut. Dan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas mendapatkan futuh dari Allah Subhanahu wa taala, keterbukaan hati, keterbukaan ilmu dan lain-lainnya, itu dengan sebab doa kunut yang dia baca ketika di waktu sholat witir yang terakhir. Dan itulah sebenarnya dalam riwayat yang dijelaskan bahwasanya Rasul SAW mengajarkan Sayyidina Hasan, mengajarkan Sayyidina Husain untuk membaca kunut di waktu rakaat witir terakhir. Tapi mazhab Syafi'i tetap yang sunnah ya, membaca kunut di waktu rakaat witir terakhir hanya di pertengahan kedua di waktu bulan Ramadan. Tapi Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i setiap malam untuk mengamalkan kunut itu, baca kunut itu. Dan kunut itu sama seperti kunut subuh, hukumnya sama, doa-doanya sama seperti kunut subuh. Kalau kita lupa sunnah sujud sahwi, sama seperti ya, termasuk kunut rotiba. Ada kunut rotiba, ada kunut nazila. Itu kunut rotiba. Kunut rotiba 2, kunut subuh sama kunut witir itu. Ada kunut nazila. Kunut nazila, jika terjadi sesuatu kepada orang-orang Islam, baik itu di negaranya sendiri, di kotanya sendiri, atau di luar kota, atau di luar negara sekalipun, yang penting ada musibah yang terjadi kepada orang Islam. Apapun musibahnya, ada peperangan, ada kelaparan, ada penyakit bala, penyakit menular, disunahkan kita membaca kunut nazilah. Doanya sesuai dengan doa yang disesuaikan dengan apa yang terjadi. Kalau di situ ada kelaparan, kita minta kepada Allah supaya diberikan kepada mereka rezeki yang luas, diberikan makanan. Dan situ kalau misalnya ada peperangan, supaya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihancurkan musuh-musuh muslimin, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, itu kunut nazilah. Ya, ini kunut nazilah disunahkan jika ada musibah di waktu salat 5 waktu. Enggak boleh salat yang lain. Jadi salat 5 waktu. Di rakaat terakhir. Rakaat terakhir di waktu iktidal. Ini salat terakhir kunut nazilah. Ya, minimal kalau ada terjadi, kalau ada perang, Palestina diserang, umat Islam diserang, ada musibah untuk orang Islam, kita baca kunut nazilah. Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak peduli dengan keadaan orang Islam, berarti dia bukan termasuk orang Islam. Nauzubillah min dzalik. Jadi termasuk yang disunahkan ketika witir adalah membaca surat itu tadi, 3 surat. Ini sunnah afdal. Bukan berarti tidak boleh membaca surat yang lain. Ini sunnah. Termasuk tadi juga kunut di waktu Ramadan aja ya. Makanya di waktu Ramadan nih salat witirnya ada perbedaan 3 kalau enggak salah. Pertama, ada kunut. Kalau Ramadan kan. Kedua, sunnahnya salat berjamaah. Ketika kita Ramadan, sholat witirnya apa? Berjamaah, bukan sendiri-sendiri. Kalau sekarang, kita sholat witirnya sendiri-sendiri, tidak sunnah berjamaah. Kita katakan tidak sunnah. Tapi bukan berarti tidak boleh. Kalau ada orang sekarang ini bukan Ramadan, sholat witirnya berjamaah, tidak apa-apa. Sama seperti sholat tasbih. Sholat tasbih tidak sunnah berjamaah, tapi bukan berarti tidak boleh. Boleh orang mau sholat tasbih berjamaah, boleh. Orang mau sholat witir berjamaah, boleh. Ya. Ya, khususnya kalau misalnya dalam sholat tasbih kita kan baca bacaan yang banyak, berdirinya banyak, rukuknya banyak, supaya kita semangat misalnya, kita bareng-bareng melaksanakannya dengan niat biar semangat, maka di situ kita akan mendapatkan pahala dengan niat kita, bukan karena jamaahnya. Kalau berjamaahnya tidak sunnah, tapi karena niatnya. Ya, apalagi untuk mengajari orang lain kita berjamaah biar yang lain paham caranya sholat tasbih misalnya. Maka dengan niat kita akan mendapatkan pahala, tapi bukan karena sholat berjamaah. Tapi bukan berarti juga tidak boleh sholat berjamaah dalam sholat-sholat sunnah. Boleh berjamaah dalam sholat duha, boleh berjamaah dalam sholat witir termasuk, dalam sholat apapun. Cuma tidak disunnahkan. Ya, boleh tapi tidak disunnahkan. Ya, kecuali witir ketika Ramadan. Ini perbedaannya. Witir Ramadan, sunnah berjamaah, sunnah kunut, dan sunnah dikeraskan suaranya yang ketiga. Siapapun yang sholat witir di waktu Ramadan, sunnah mengeraskan suaranya. Jadi bukan hanya sholat berjamaah, bahkan kalau sholat witirnya di waktu Ramadan sendiri sekalipun, sunnah berjamaah, sunnah dikeraskan suaranya. Seperti sholat lima waktu, yang dianjurkan untuk dikeraskan suaranya. Maka seperti sholat lima waktu ketika sholat maghrib, sholat isya. Misalnya, seseorang melaksanakan sholat lima waktu itu yang sunnah dikeraskan suaranya, tapi tidak berjamaah, sholatnya sendirian. Apa sunnah mengeraskan suara? Mungkin kalau ditanya kebanyakan tidak mengeraskan suara kalau sholatnya sendiri. Padahal sunnah mengeraskan suara walaupun sholatnya sendiri. Jadi mengeraskan suara itu bukan khusus kalau berjamaah, khusus imam. Yang sholat sendiri pun disunahkan. Kalau mau sholat maghrib sendiri, sunnah dikeraskan suaranya. Sholat isya sendiri, sunnah dikeraskan suaranya. Termasuk sholat witir sendiri di waktu Ramadan, sunnah dikeraskan suaranya. Tapi Ramadan ya, ini perbedaan. Witir Ramadan dengan witir yang lain. Witir Ramadan sunnah kunut, witir Ramadan sunnah dikeraskan suaranya. Sunnah witir Ramadan juga sunnah berjamaah. Tapi witir selain Ramadan, tiga hal ini tidak disunahkan. Selain Ramadan. Kemudian, kita katakan, ya, berkaitan dengan yang kita baca tadi juga diantaranya adalah sholat duha. Dikatakan di sini hadis daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Jadi dikatakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya setiap sendi yang ada di dalam diri manusia itu harus dibayar dengan sadaqah, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, harus kita bayar dengan syukur kepada Allah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Bayarnya dengan apa? Dengan sedekah, katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam riwayat yang lain bahwasanya setiap sendi itu, yang setiap manusia mempunyai 360 sendi. Ya. Dan setelah 360 sendi ini nikmat dari Allah yang harus disyukuri dengan bersedekah, setiap satu sendinya dengan satu sedekah. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kita membayarnya setiap hari dengan 360 sedekah? Maka Rasul mengatakan tadi dengan hadis. Gampang, katanya Rasul tadi. Ya, dikatakan setiap tasbih sedekah. Baca tasbih satu kali sedekah. Baca takbir sedekah. Baca tahlil la ilaha illallah sedekah. La haula wala quwwata illa billah sedekah. Mengambil batu di jalan untuk biar orang tidak terkena batu di jalan sedekah. Amar ma'ruf nahi mungkar sedekah, semuanya dianggap sedekah. Kalau misalnya tidak bisa melakukan itu semuanya, wa yuzi min dzalika rakaatan yarka'uhuma min ad-duha. Kalau misalnya tidak bisa melaksanakan sedekah untuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak 360, cukup kita melaksanakan 2 rakaat salat duha, yang mana salat duha 2 rakaat yang kita laksanakan itu sebagai ganti kita mensyukuri Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan kita melaksanakan sedekah sebanyak 360 kali. Jadi cukup 2 rakaat. Murah. Makanya salat duha ini sima as-solihin, orang-orang saleh itu kelihatan tandanya. Di antara tandanya orang saleh ini selain salatnya salat tahajud, tanda yang lain adalah salat duha. Dan salat duha ini tandanya orang yang malas beribadah, bahkan dikatakan munafik la yuhafid ala salati duha. Orang munafik tidak menjaga salat duha. Enggak mau salat duha orang munafik. Man lam yusalli salata duha rakaatin, ya, man salat duha rakaatin kutiba lam yuktab minal hafilin. Kalau dia melaksanakan salat duha dua rakaat, maka dia tidak dicatat sebagai orang yang lalai dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti mafhumnya, mafhum hadis, kalau dia tidak salat duha berarti dia dicatat sebagai orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salat duha ini juga termasuk di antara fadilahnya adalah meluaskan rezeki seseorang. Jadi kalau kepengin rezeki lancar, tokonya lancar, bisnisnya lancar, kirimannya lancar, gajinya dinaikkan, pangkatnya, salat duha yang banyak. Tapi jangan niat itu. Kalau diniatkan itunya enggak ikhlas. Ini salat duhanya ikhlas, nanti dengan sendirinya akan dimudahkan. Bukan berarti nanti kalau salat duha, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rezekinya lancar, datang emas dari langit, dari genteng jatuh. Tidak. Artinya sama Allah Subhanahu wa taala dimudahkan, diberikan jalan untuk mendapatkan kerjaan, diberikan jalan untuk mendapatkan rezeki yang halal kalau dia melaksanakan salat duha. Ya, dan kasir, ya, kita berbicara salat duha, ya, panjang lebar dari rakaatnya berapa rakaat, samanya rakaat tadi juga sebagian disebutkan bahwasanya salat duha mempunyai 8 rakaat. Ini yang muktamad. Ada pendapatnya Ibn Hajar yang mengatakan bahwasanya salat duha ini memiliki 12 rakaat. Karena dalam hadis yang lain bahwasanya barang siapa yang melaksanakan salat duha 12 rakaat, banallahu lahu qasran fil jannah min zahab. Allah akan membangun untuknya istana yang terbuat dari emas di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada hadis seperti itu. Ada hadis yang lain mengatakan, ya, bahwasanya inna fil jannah baban yuqalu lahu duha. Nanti di situ ada pintu surga. Yang pintu surga itu namanya duha. Fa idza kana yaumul qiyamah, kalau hari kiamat nantinya, nada munadin, nanti ada panggilan dari malaikat. Panggilan itu mengatakan Nadamunadin, ainal ladzina kanu yudimuna ala salati duha. Ai, wahai orang-orang yang mana? Orang-orang yang istiqomah melaksanakan salat duha, istiqomah. Melaksanakan salat duha istiqomah. Hadza babukum, ini pintu kalian untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuluhu birahmatillah, maka masuklah dengan dari pintu itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, man sabbaha subhatad duha haulan mujarraman, ini kamilan, kataballahu bara'atan minan nar. Barang siapa yang sholat duha istiqomah 1 tahun, istiqomah tiap hari, Allah akan mencatat untuknya bara'atan minan nar, bebas dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ila hadrati Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhi sayyidil kitab wa ila hadrati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.